Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah, dan kita masih pada muqaddimah, yaitu setelah ucapan Al-Musannif Al-Matan Bismillahirrahmanirrahim Wabihi Nasta'in, kemudian Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi Rahimahullah menyebutkan muqaddimahnya sampai pada ucapan beliau wa yanbaghi an yu'raf atau wa amma ma yajib ala a'yanihim, adapun apa yang wajib bagi setiap individu. Fa hadha yatanawwa bi tanawwu' qudarihim wa hajatihim. Mudah-mudahan masih ingat bahwa yang lalu dibahas pada kajian yang lalu, bahwa bagi seorang wajib dia belajar apa yang wajib bagi dirinya, dan juga wajib mempelajari apa yang merupakan akidah yang harus dia yakini secara mujmalan, secara global, dan juga mempelajari apa-apa yang sifatnya amaliyah yang wajib baginya seperti salat, puasanya, sehingga dia harus ngerti dan harus bisa mengerjakan ibadah yang wajib baginya. Adapun mempelajari secara umum, secara rinci seluruh masalah agama ini, seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dikatakan oleh beliau fardun alal kifayah, termasuk fardu tapi alal kifayah, yakni harus ada di kalangan kaum muslimin tullabul ilm, wal takun minkum ummatun, hendaklah ada di tengah-tengah kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajarkan kebaikan. Dan hendaklah ada di antara kalian ta'ifatun yatafaqahu fid-din, hendaklah ada sekelompok di tengah-tengah kalian yang bertafaqquh dalam agama, sehingga harus ada di tengah kalian satu kelompok, satu umat, yakni sebagian kaum muslimin yang mempelajari agama ini secara rinci agar agama ini tidak hilang, disampaikan kepada generasi berikutnya, dipelajari oleh generasi berikutnya, disampaikan pada generasi berikutnya lagi. Ini harus ada, sehingga fardunya fardu alal kifayah. Maka kata beliau wa amma ma yajib ala a'yanihim, adapun yang wajib ain bagi setiap individu, fa hadha yatanawwa' bi tanawwu'i qudarihim, maka berbeda-beda hukumnya sesuai dengan kemampuan-kemampuan mereka, qudrah-qudrah mereka, wa hajatihim wa ma'rifatihim, sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan pengetahuan mereka, wa ma umira bihi a'yanuhum, dan juga tergantung perkara-perkara yang memang diwajibkan secara ain. Kalau perkara itu diwajibkan secara ain, maka tentunya ilmunya pun harus dipahami secara ain, secara individu. Wala yajib 'alal 'ajiz 'an sima'i ba'd al-'ilm, sehingga tidak mengapa bagi orang yang tidak mampu, maka dia tidak bisa mempelajari sebagian ilmu, rincian-rinciannya, an fahmi daqiqihi, enggak mengerti rinciannya. Ma yajib 'alal qadir, tidak wajib bagi mereka seperti apa yang diwajibkan kepada yang mampu. Ini orang mampu, cerdas. Ini orang dalam keadaan tidak mampu dan memang susah untuk paham. Maka kewajiban antara kedua orang ini berbeda. Bagi orang yang pertama, yang memang zeki, cerdas, bisa mempelajarinya, maka dia diperintahkan untuk mempelajarinya sampai detailnya. Iya, kenapa begini? Harus tahu hadisnya. Setelah tahu hadisnya, harus tahu sahihnya. Setelah tahu sahihnya, kenapa sahih? Harus tahu sanadnya. Harus tahu kenapa sahih, siapa rawi-rawinya, bagaimana sanadnya, bersambung atau tidak bersambung, dan seterusnya. Tapi bagi mereka-mereka yang tidak bisa, tidak mampu, maka cukup bagi dia bahwa ini wajib karena hadis ini dan hadisnya sahih. Titik. Adapun kenapa sahih, dia tidak tahu. Dia hanya menyatakan kata para ulama seperti Syekh Al-Albani sahih, maka saya ikut. Kalau memang dia tidak mampu untuk mempelajari lebih dari itu, itulah mablaghuhu minal ilm, memang sampai di situ ilmunya, maka bagi dia dimaklumi. Sehingga kata beliau la yajib alal ajib sama yajib alal qadir, tidak sama. Apa yang wajib atas orang yang tidak mampu berbeda dengan kewajiban atas orang yang mampu. Wa yajib ala man sami'a an-nusus wa fahimaha min ilmi at-tafsil ma la yajib ala man lam yasma'aha, juga bagi orang yang mendengar dan belum mendengar, itu juga kewajibannya berbeda. Yang sudah mendengar wajib mengamalkan, yang belum mendengar, maka dia dikatakan tidak tahu. Orang yang tidak tahu tidak disalahkan, tetapi diperintahkan untuk mempelajari. Sehingga kewajiban bagi orang yang sudah mendengar dalil dan kewajiban orang yang belum mendengar dalil berbeda. Sehingga Allah SWT setiap mengancam, itu mengancam orang-orang yang sudah mendengar dalil tapi menolak. Bukan orang-orang yang belum menerima dalil. Sebagaimana Allah SWT menyatakan, وَمَنْ يُشَقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Siapa yang menentang jalan Rasul setelah datang kepadanya petunjuk. Perhatikan kalimat ini, setelah datang baginya petunjuk. Artinya setelah jelas baginya, setelah dia mendengar bahwa itu sahih, setelah dia mendengar tentang hadis itu, maka tidak boleh meninggalkan jalan Rasul. Dia sudah tahu jalannya, maka wajib bagi dia untuk mengikutinya. Berarti ancaman tadi kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyanahul huda. Ancaman tadi buat mereka-mereka yang menentang jalan Rasul dalam keadaan sudah tahu dalilnya, sudah tahu hujjahnya, sudah mendengar hadis-hadisnya, tetapi tetap menentang jalan Rasul, mereka lah yang terancam dengan ancaman-ancaman berat. Dan demikianlah selalu Allah ancam mereka-mereka setelah ilmu datang pada mereka. Sebagaimana ayat lain, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan mengazab mereka sampai kami mengutus rasul kepada mereka. Yani sampai mereka mendengar dakwah para rasul. Ketika mereka mendengar dakwah para rasul dan mereka menolak, baru diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila madyan akhahum syu'aib. Kepada kaum Madyan diutus Syu'aib. Ketika mereka menolak dakwahnya Nabi Syu'aib, diazab. Demikian pula Allah kirim kepada kaum Tsamud, kaum 'Ad, Nabi Shalih dan Nabi Hud. Ketika mereka menolak, diazab oleh Allah. Diutus Musa alaihi salam kepada Fir'aun. Ketika mereka menolak, ditenggelamkan oleh Allah SWT. Dan setelah diutus Rasul, mereka mendengar kemudian menolak, baru diazab. Berarti wajib alaman sami'ad da'wah, alaman sami'ad dalil, ma la yajib alaman lam yasma'. Wajib bagi orang yang sudah mendengar, tidak seperti apa atau tidak seperti siapa yang belum mendengar. Berarti perbedaan-perbedaan ini karena apa? Karena simak juga. Di antaranya, yajib alaman sami'an nusus. Wajib bagi mereka yang mendengar nas-nas wa fahimaha dan sudah memahaminya, min ilmi tafsil, dari ilmu yang rinci tadi, ma la yajib alaman lam yasma'ha. Tidak seperti wajibnya atas orang yang belum mendengarnya atau belum memahaminya. Demikian pula yajib alal mufti wal muhaddis wal hakim, ma la yajib ala man laisa kadzalik. Demikian pula wajib bagi seorang mufti, juru fatwa, ahli hadis, hakim, qadhi, yang memutuskan keputusan-keputusan di pengadilan, wajib bagi mereka apa yang tidak wajib bagi orang lain. Orang-orang yang selain mereka mungkin tidak wajib mempelajari tentang ahkam-ahkam yang rinciannya. Mereka hanya perlu tahu apa yang diwajibkan atas mereka. Sholatnya, puasanya, hajinya, titik. Tetapi ini hakim, mufti, ahli hadis, maka bagi mereka lebih ditinggikan lagi atau di atas mereka yang lain, mereka diwajibkan untuk mempelajari yang lebih rinci. Seperti kita tidak diperintahkan untuk mempelajari yang rinci dalam masalah hadis. Kalau dia adalah muhaddis, ahli hadis, yang menentukan ini sahih, ini dhaif, tentunya bagi dia harus mengerti tentang masalah hadis, tentang masalah ruwat, para rawi, sejarah-sejarah mereka, dan seterusnya. Dan harus tahu pula tentang tahun-tahunnya. Adapun kaum muslimin yang lain, tidak dituntut untuk tahu ini rawi, ini lahirnya kapan, ini meninggalnya kapan, beda hukumnya. Tidak harus tahu. Kenapa? Karena ini dengan itu berbeda keadaannya. Yajib alal mufti wal muhaddis wal hakim, ma la yajib alal man laisa kadzalik. Berarti ya tanawwa', berbeda-beda, bitanawwa' qudarihim, berbeda-beda hukumnya tergantung keadaan mereka. Dan berbeda-beda hukumnya tergantung pendengaran mereka. Berbeda-beda juga kewajibannya tergantung kedudukan mereka. Bagaimana dengan thullabul ilm, para pencari ilmu? Kalau dia menjadi talib al-ilm, pencari ilmu, maka mesti dia mempelajari semuanya. Bagaimana mungkin dia akan mempelajari sebagian dan membuang sebagiannya? Dia harus mempelajari seluruhnya. Apakah kita mengharapkan orang-orang awam mempelajari itu semua? Tidak. Tentunya orang-orang awam justru mengharapkan kalian, wahai thullabul ilm, mempelajari ilmu itu. Sehingga kalau mereka punya permasalahan, mereka akan cari dan tanya kepada thullabul ilm. Wahai para santri, wahai para asatidzah, akan tanya pada thullabul ilm. Apa hukumnya? Kalau kalian juga menganggap, yang penting bagi saya cuma sholat, maka saya pelajari sholat saja, titik. Terus, dari mana mereka orang-orang awam ingin mempelajari ilmu din? Kalau bukan dari mereka-mereka, murid-muridnya para ulama, murid-muridnya para murid-muridnya ulama. Khon ibn a'azakumullah. Maka yanbaghi an yu'raf anna 'amata man dhalla fi hadzal bab aw 'ajaza fihi 'an ma'rifatil haqq fa innama huwa li tafriṭihi fi ittiba'i ma ja'a bihi ar-rasul. Perlu diketahui bahwasanya kebanyakan man dhalla, kebanyakan orang-orang yang sesat dan menyimpang dalam masalah ini adalah karena mereka tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW, tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana ancaman Allah tadi, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menyelisihi jalan Rasul setelah datangnya petunjuk pada mereka, maka kata Allah, kalau mereka menyelisihi jalan Rasul, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan menjalani jalan lain bukan jalannya orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, kami akan sesatkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dalam jahannam. Berarti dua perkara ancaman Allah, kesesatan dan jahannam. Berarti dalam ayat ini kita mendapatkan berita yang jelas sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibn Abdul Izz dalam kitab kita ini, bahwa kebanyakan orang yang sesat adalah karena mereka tidak mau mengikuti jalan Rasul, tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasul, litafriṭihi fittiba'i ma ja'a bihi ar-rasul, karena mereka lalai, tidak mau mengikuti jalannya para rasul. Wa tarkin nadhar wal istidlal al-mawṣil ila ma'rifatihi, dan tidak mau melihat, tidak mau mempelajari, tidak mau berdalil dengan hujjah-hujjah yang akan membimbing dia untuk memahami dalil, untuk memahami jalan yang lurus. Falamma a'radu, ketika mereka berpaling dari kitabullah, dallu, mereka sesat. Ketika mereka berpaling dari ajaran Rasulullah, dallu, mereka sesat. Sebagaimana Allah SWT berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman taba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, bisa jadi akan datang kepada kalian dari kami petunjuk, hidayah. Yani Allah katakan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dan keturunannya, bahwa kalian terus di bumi dan kalian akan turun temurun terus, semakin banyak semakin banyak. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, dan bisa jadi nanti akan datang petunjuk bagi kalian. Dengan apa datangnya petunjuk? Dengan diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, atau dengan diturunkan kitab-kitab pada mereka, yakni dengan kitab-kitabnya dan dengan rasul-rasulnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, bisa jadi akan datang kepada kalian bimbingan hidayah. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, maka barang siapa yang mengikuti bimbinganku, kata Allah, mengikuti petunjukku, fala yadhill, enggak akan sesat, wala yashqa, enggak akan sengsara. Ini dua-duanya adalah kebalikan yang tadi diancamkan. Ancaman tadi, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kesesatan di dunia dan kesengsaraan di dalam jahannam. Ini diancamkan oleh Allah. Barang siapa yang menyelisihi jalan Rasul terancam dengan kesesatan. Barang siapa yang menyelisihi jalan Rasul terancam dengan azab neraka jahannam. Sedangkan dalam ayat ini Allah katakan, mau selamat? Barang siapa yang tidak ingin sesat, barang siapa yang tidak ingin celaka, enggak ingin sengsara di neraka jahannam, kata Allah, ikuti hudaya, ikuti jalanku, kata Allah. Maka ayatnya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, bisa jadi akan kalian dapati dari kami bimbingan, kata Allah. Maka famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, dia tidak akan sesat, selamat dari ancaman tadi, wala yashqa, dan enggak akan sengsara, enggak akan tersiksa dalam neraka jahannam seperti yang diancamkan tadi. Walhamdulillah rabbil alamin. Baik, apa hudaya yang Allah katakan petunjukku? Tentunya Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah membawa hidayah. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Itu dalilnya. Apa huda Allah? Apa petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasul? Yang Allah katakan wa innaka latahdi. Sungguh engkau wahai Rasul, sungguh memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Sungguh engkau memberikan hidayah. Khairu hudan huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik bimbingan petunjuk adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka barang siapa yang tidak mengikuti bimbingan Rasulullah, berarti dia tidak mengikuti pembimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari dzikri, menolak ajakan Rasulullah, menolak peringatan dari Allah dan Rasulnya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka niscaya dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan nanti yaumal qiyamah dalam keadaan a'ma, dan kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta, kata Allah. Maka mereka bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulu dalam keadaan melihat, kenapa dibangkitkan dalam keadaan buta? Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika alyawma tunsa, demikianlah dulu datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, ternyata engkau lupakan, engkau lalaikan, bukan lupa tapi sengaja kau lupakan, fanasita, engkau lalaikan, engkau lupakan, wa kadzalika alyawma tunsa, maka hari ini pun engkau dilupakan. Khana bin na'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kesengsaraan di dunia dan kesengsaraan di akhirat. Barang siapa yang tidak mengikuti petunjukku, kata Allah, barang siapa yang a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, tidak mau ingat aku, maka kata Allah, kami akan kumpulkan yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Dan pertama Allah katakan, ma'isyatan dunka, diberikan kehidupan yang sengsara dan dibangkitkan dengan sengsara pula dalam keadaan buta. Dan ketika mereka protes, tidak diterima protesnya. Ketika mereka berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dulu di dunia dalam keadaan melihat, tidak buta. Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Iya, kamu dulu ketika didatangi ayat-ayat kami, didatangi petunjuk dari kami, bimbingan dari kami, kalian lupakan, kalian lalaikan. Maka hari ini engkau pun dilupakan. Apa kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah? Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, takaffala Allah liman qara' al-Qur'an wa 'amila bima fihi an la yadhil fid dunya. Kata Ibn Abbas, ayat ini menjanjikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin siapa yang membaca Al-Qur'an wa 'amila bima fihi, dan beramal, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, an la yadhil fid dunya, dijamin tidak akan sesat di dunia, wa la yasqa fil akhirah, dan dijamin tidak akan sengsara di akhirat. Berarti kesesatan di dunia, kesengsaraan di akhirat, dijamin oleh Allah bahwa mereka tidak akan mendapatkannya. Tidak akan mendapatkan kesesatan di dunia, dan tidak akan mendapatkan kesengsaraan yaumul qiyamah. Kemudian dibacakan ayat tadi. Wa kama fil hadis alladhi rawahu Tirmidzi, dan sebagaimana diriwayatkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya dari Ali radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya hasan mauquf. Qala, dikatakan dalam hadis ini, innaha satakun fitanun, bahwasanya akan terjadi fitnah. Qultu, saya katakan, kata Ali bin Abi Thalib, famal makhraj minha ya Rasulullah, bagaimana jalan keluarnya ya Rasulullah? Rasulullah menghabarkan berita mengerikan. Satakunu fitanun, akan terjadi fitnah. Bagaimana jalan keluarnya? Qala kitabullah, dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, bahwasanya jalannya adalah kitabullah. Fihi naba'u ma qablakum wa khabru ma ba'dakum. Di dalam kitab ini ada berita apa-apa yang sebelum kalian, dan ada berita apa-apa yang setelah kalian. Wa hukama ma bainakum, dan hukum pada apa yang diantara kalian terjadi. Huwal faslu, Laisa bil hazal man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. Ini adalah al-fasl. Al-Qur'an adalah keputusan. Al-fasl yang memutuskan dan menyelesaikan. Segala urusan diselesaikan dengan qala Allah. Dengan ayat Al-Qur'an. Laisa bil hazal. Tidak main-main. Ini adalah keputusan yang tegas, tidak main-main. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. Barang siapa yang menentangnya, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, walaupun dia orang yang jabbar, sombong, merasa besar, merasa tinggi, qasamahullah, Allah akan runtuhkan dia, Allah akan jatuhkan dia. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Barang siapa yang mencari petunjuk di selain kitabullah, maka adallahullah, maka niscaya Allah sesatkan dia. Wa huwa hablullahil matin. Dan itulah tali Allah yang sangat kuat. Kalau tali Allah yang sangat kuat, berarti kalau Allah perintahkan wa'tasimu bihablillah, yani i'tasimu bikitabillah. Peganglah tali Allah, berarti maknanya adalah peganglah kitab Allah. Wa huwa dzikrul hakim. Dan inilah yang dikatakan dzikrul hakim, peringatan dari Allah yang sangat bijak. Wa huwa shiratal mustaqim. Dan ini pula yang dikatakan shirat al mustaqim, jalan yang lurus. وهو الذي لا تزيغ به الاهواء. Kitab inilah yang hawa nafsu enggak akan tersesat, enggak akan menyimpang jika dibimbing dengannya. ولا تلتبس به الالسن, dan enggak akan tersamar lisan, lidah-lidah kita kalau kita berbicara dengan dalil dari Al-Qur'an. ولا تنقضي عجائبه, dan enggak akan berakhir kehebatan-kehebatan Al-Qur'an. Enggak akan pernah habis perkara-perkara yang menakjubkan dari Quran. Wala yashba minhu al-ulama, dan para ulama enggak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Man qala bihi sadaq, wa man amila bihi ujir, wa man hakama bihi adl, wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berbicara dengannya dengan Al-Quran, maka dia jujur. Barang siapa yang beramal dengannya, maka dia diberi pahala. Barang siapa yang berhukum dengannya, maka dia akan adil. Barang siapa yang menghukumi dengan Al-Quran, maka dia akan adil. Dan barang siapa yang mengajak kepada Al-Quran, maka dia terbimbing ke jalan yang lurus. Hanifidina azakumullah. Demikian dikatakan hadis ini, kalau marfu kepada Rasulullah SAW dikatakan da'if, tetapi dia mauquf ala Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wala yaqbalu Allah min al-awwalin wal akhirin dinan yadinuna bihi illa an yakuna muwafiqan li dinihi. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima agama apapun min al-awwalin wal akhirin, dari awal sampai akhir, yang mereka pegang sebagai agama, enggak akan Allah terima kecuali yang muwafiqan li dinihi, kecuali yang sesuai dengan agamanya yang Allah telah gariskan melalui lisan para rasulnya. Maka di zaman para rasul tentunya tidak akan diterima kecuali apa yang diajarkan oleh rasulnya. Demikian pula di zaman kita, berarti zaman terakhir, tidak akan diterima kecuali apa yang telah digariskan oleh rasul terakhir, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti la yaqbalu Allah illa an yakuna muwafiqan li dinihi alladhi syara'ahu ala alsuni rusulih alaihimu salatu wassalam. Tidak diterima oleh Allah kecuali yang cocok dengan syariat Allah yang Allah telah ajarkan melalui lisan para rasul. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kitab Al-Quran dipegang kuat-kuat karena sudah disebutkan tadi keutamaan-keutamaannya. Tetapi tetap kita memegangnya dan tidak lepas dari bimbingan para rasul, karena turunnya Al-Quran kepada para rasul, turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah mengajarkan dengan ucapannya, dengan contoh teladannya, dengan sikap-sikapnya, dengan perbuatan-perbuatannya. Maka seluruh perbuatan Rasulullah adalah cerminan Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maka kita pegang Al-Quran dan kita lihat bagaimana penerapannya. Kita lihat bagaimana penerapannya dari Rasul, bagaimana Rasulullah menerapkannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada diri Rasul. ada contoh teladan yang baik bagaimana cara penerapan Quran. Sehingga tidak bisa kita mengambil satu dalil tentang keutamaan Al-Quran, kehebatan Al-Quran, dan mengatakan Al-Quran surat al-mustaqim, kemudian mengatakan cukup Al-Quran saja, tidak perlu sunnah. Tidak demikian. Karena tidak mungkin kita bisa tepat mengamalkan Al-Quran kecuali melihat contoh yang Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada diri Rasul. Sehingga kita ambil Al-Quran. Dan kita pegang pula Rasulullah SAW sebagai pembimbing dan pengajar Al-Quran. Qala wa qad nazzahu Allah Ta'ala nafsahu an amma yasifuhu al-ibad. Baik, sekarang kita masuk kepada masalah akidah. Setelah umum dibicarakan, tidak ada jalan lain kecuali jalan kitab wa sunnah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensucikan dirinya dan telah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang mulia dan menamakan dirinya dengan nama-nama yang mulia, dengan asma'ul husna wassifatil ula, dengan nama-nama yang tinggi dan dengan sifat-sifat yang sangat tinggi pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya, yasifuhu wa yunazzihuhu amma yasifuhu al-ibad, dan Allah mensucikan dirinya dari apa yang disifati oleh manusia dengan salah. Allah sucikan dirinya, tidak, aku tidak seperti apa yang mereka katakan, aku tidak seperti yang mereka katakan. Allah sucikan dirinya dari apa-apa yang disifatkan oleh makhluk dengan keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima mereka-mereka yang mensifatinya dengan sifat yang Allah kenalkan sendiri atau yang dikenalkan oleh Rasulullah yang Allah utus. Allah katakan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sungguh maha suci Rabbmu, Rabbul izzati, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Kaum musyrikin mensifati bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu Tuhan-Tuhan kecil. Dan mereka sifati Tuhan-Tuhan mereka ini adalah Tuhan-Tuhan perempuan, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Ini musyrikin. Maka Allah katakan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah tidak memiliki anak. Dan Allah tidak memiliki pasangan Tuhan-Tuhan perempuan. Tidak memiliki. Atau mereka musyrikin menganggap bahwa para malaikat itu adalah banat, anak-anak perempuan Allah SWT. Maka Allah bantah pula, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sungguh salah mereka katakan bahwa Allah memiliki anak. Sungguh keliru. Maha suci Rabbmu yang maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan. Disifati oleh Yahudi dan Nasrani bahwa Isa ibnullah. Kata Yahudi, Uzair ibnullah. Maka Allah bantah pula, subhanallah, maha suci Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbul izzah, dari apa yang mereka sifatkan. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari tuduhan-tuduhan mereka yang keliru. Atau Yahud yang menyatakan, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Allah katakan, ghullat aydihim, tangan mereka yang terbelenggu, tangan mereka yang terbelenggu dan mereka yang bakhil. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kata Allah, maha suci Rabb kamu yang maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan. Kemudian Yahud juga mensifati bahwa hari Sabtu Allah istirahat. Padahal Allah tidak pernah dikenai rasa capek. Tidak pernah dikenai rasa lelah. Tidak pernah. Ma masana min luhub, kata Allah. Kami tidak pernah disentuh rasa lelah. Tidak pernah disentuh rasa capek, kata Allah. Demikian pula ada yang menyatakan dalam hal ini kita nanti malam saja. Niscaya Allah tidak melihat karena tidur. Allah bantah lagi, la ya'takhuzuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah disentuh rasa kantuk, tidak pernah disentuh tidur. Alhamdulillah, Allah hayyun la yamut, dan kehidupan Allah maha sempurna. Kehidupan yang maha sempurna, kehidupan yang tidak pernah disentuh rasa kantuk, enggak pernah disentuh tidur, dan tidak pernah akan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala hayyun la yamut. Huwal hayyul qayyum. Maka ini makna kalimat Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbul izzah, dari apa yang mereka sifatkan. Keliru mereka menyifatkan. Wa salamun 'alal mursalin. setelah menyatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul, keselamatan jalan mereka, keselamatan agama mereka, dan keselamatan pengenalan mereka kepada Allah. Tepat mengenali Allah sebagaimana mestinya, mengenali Allah sesuai dengan apa yang Allah kenalkan dirinya padanya, maka para rasul selamat. Setelah Allah katakan maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, Allah katakan berikutnya, dan keselamatan bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, fanazzaha nafsahu subhanahu amma yasifuhu bihil kafirun. Maka Allah sucikan dirinya dari apa yang disifatkan oleh orang-orang kafir. Tsumma, kemudian keselamatan atas para rasul, li salamati ma wasafuhu bihi minan naqais. Dikatakan salamun alal mursalin, keselamatan bagi para rasul karena selamatnya mereka dalam mensifati Allah subhanahu wa ta'ala. Yani selamat minan naqais, selamat dari kekurangan-kekurangan, wal uyub, dari aib-aib. Thumma hamida nafsahu ala tafarrudihi bil awsaf. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya, walhamdulillahi rabbil alamin. Memuji dirinya dan kesendiriannya dengan sifat-sifat itu. Yani kesendiriannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki asma'il husna wa sifatil ula. Bil awsaf allati yastahiqu 'alayha kamalul hamd, dengan sifat-sifat itu semua, dengan asma'ul husna, dengan sifatul ula, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyendiri, tidak sama dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'. Wa madha 'ala ma kana 'alaihi ar-rasul. Demikianlah berlalu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian berlalu pula setelahnya orang-orang yang langsung belajar dari Rasulullah, yaitu khairul qurun, sebaik-baik generasi. Wa humus sahabah, mereka lah para sahabat Rasulullah SAW. Dan kemudian diikuti wattabi'una lahum bi ihsan, diikuti oleh para pengikut-pengikutnya dari kalangan tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan. Yusi bihil awwalu wal akhir, mereka mewasiatkan yang pertama kepada yang terakhir. Yang pertama dapat dari Rasul, mewasiatkan kepada yang berikutnya. Yang pertama menerima dari sahabat, menyampaikan kepada yang belakangan. Dan terus begitu. Wa yaqtadi fihi allahiqu bisabiq. Dan terus mengikuti, meniti jejak orang yang belakangan, mengikuti jejak orang yang sebelumnya. Yani dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Para tabi'in mengikuti para sahabat. Para tabi'it tabi'in mengikuti para tabi'in dalam mengenali Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Wa hum fi dhalika kullih bi nabiyyihim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muqtadun. Dan mereka seluruhnya dalam keadaan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Seluruhnya, apakah sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in atau yang berikutnya, mereka semuanya mengikuti dan mengikuti teladan Rasulullah, meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Khonifirina azakumullah, tergambar bagaimana manhaj beliau, manhaj Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, sebagaimana manhajnya Abu Ja'far Al-Tahawi, dan juga para imam-imam ahli sunnah dari madhab apapun, mereka semua sepakat Quran dan sunnah, kemudian dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Karena para sahabat mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka mengikuti para sahabat dalam memahami Quran dan sunnah. Demikian pula para tabi'in mengikuti para sahabat, dan para tabi'in mengikuti tabi'in. Sehingga manhaj ini bukan manhaj bid'ah, manhaj salaf ini manhaj yang sejak dulu mereka sudah paham, sejak zaman para sahabat bahkan dan tabi'in. Khun ibn a'azakumullah. Dan mereka dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW, wa ala manhajihi salikun, mereka mengikuti manhaj Rasulullah, mereka berjalan di jalan Rasulullah, sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, qul, katakan, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kata Allah kepada nabinya, qul, katakan wahai Rasul, Katakan wahai Nabi, hadihi sabili ad'u ila Allah. Ini jalanku. Aku mengajak kepada Allah, ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku dan pengikutku. Perhatikan kalimat wa manittaba'ani. Kalimat wa manittaba'ani dan siapa-siapa yang mengikutiku, ini bisa ma'atuf ala al-awwal. Yani hadihi sabili ad'u. Bisa ma'atuf ala ad'u, aku mengajak kepada Allah. Wa manittaba'ani, dan juga yang mengikuti aku, mengikuti seperti apa yang aku ajak, ad'u ilallah. Bisa juga ma'atuf ala kalimat ala basirah. Ana wa manittaba'ani, yang di atas basirah itu aku dan pengikut. Maka kata Syekh rahimahullah, fahuwa dalilun ala anna atba'ahu humud du'ah ilallah. Dan ini dalil bahwa pengikut-pengikut Rasulullah adalah orang-orang yang sama-sama mengajaknya kepada Allah. Wa in kana ma'tufan 'ala dhamiril munfasil. Dan kalau ngikutnya, atufnya kepada dhamir yang tersendiri, fa huwa sharihun anna atba'ahu hum ahlul basirah. Maka maknanya sangat jelas, berarti pengikut-pengikut Rasul sama-sama di atas basirah. Jadi kalau atofnya kepada ad'u ilallah wa manittaba'ani, aku mengajak pada Allah dan juga orang yang mengikutiku, berarti sama-sama mengajak kepada Allah. Kalau atofnya kepada ala basiratin ana wa manittaba'ani, maka maknanya aku dan pengikutku di atas basirah. Dan dua-duanya benar. Bahwa pengikut Rasulullah sama-sama mengajak pada Allah. Kalau ada orang yang mengajak kepada hawa nafsunya, mengajak kepada pribadinya atau kelompoknya, bukan mengajak kepada Allah, maka orang ini bukan pengikut Rasul. Bukan pengikut Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menyatakan dan diperintahkan oleh Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini jalanku. Aku mengajak kepada Allah, aku dan pengikut-pengikutku, kata Rasulullah. Demikian pula kalau ma'atufnya kepada kalimat ana wa manittaba'ani, yani ala basiratin ana, aku di atas basirah. Maka orang yang mengikutiku pun di atas basirah, dan basirah itu ilmu. Yang kata Imam Nawawi rahimahullah, ulama masyhur dari madhab Syafi'i, menyatakan bahwa yang namanya basirah a'la darajatil ilm. Basirah adalah derajat tertinggi dari ilmu. Kenapa dikatakan basirah? Karena kemantapan dan keyakinannya, ilmu tadi seperti mantapnya yakinnya al-mar'i ilal basar, seperti mantapnya ilmu yang dilihat kepada mata, al-basar. Kalimat basirah dari kata basar. Bagaimana al-mar'i ilal basar, sesuatu yang dilihat kepada mata, kamu yakin atau tidak yakin? Kalau kamu sudah melihat tembok ini putih dengan kepalamu sendiri, dengan matamu sendiri, apakah bisa digoyahkan oleh sekian orang yang mengatakan kepadanya, tidak, ini bukan putih, ini coklat. Kamu gak akan goyah. Kamu akan mengatakan, sudah diam kamu. Saya bisa lihat sendiri dengan mata saya. 10 orang, 20 orang pun mengatakan ini hitam, ini biru, ini kuning, dan segala macamnya. Kamu akan mengatakan, saya yakin. Saya yakin-yakinnya. Karena saya lihat sendiri ini putih. Ini derajat tertinggi dari ilmu adalah ainal yakin. Latarawunna al-jahim, thumma latarawunnaha ayna al-yaqin. Kalau kamu sudah lihat dengan mata kamu sendiri, maka kamu akan yakin. Nah, ilmu ini, keyakinannya, ilmu din, qala Allah wa qala Rasul, keyakinannya seperti al-mar'i lal basar, bahkan lebih. Keyakinannya seperti yang dilihat kepada mata, bahkan lebih dari itu. Kenapa dikatakan bahkan lebih? Karena kalaupun matamu bilang putih, kamu lihat sendiri putih. Kalau Allah yang bilang itu hitam, kamu katakan mata saya salah. Kamu katakan mata saya yang keliru, Allah yang benar. Mana yang lebih meyakinkan? Allah Subhanahu wa taala. Iya toh? Telinga kita mendengarkan nikmatnya, suaranya indah sekali, tiba-tiba datang hadis dari Rasulullah SAW bahwa itu seruling syaitan dan itu jelek. Apa mau kita katakan? Telinga kita yang benar atau hadis yang benar? Hadis. Hadis ini sahih, hadis ini benar, sungguh telinga saya yang salah. Sehingga ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang langsung dari Allah SWT, ini adalah a'la darajatil ilm. Karena merupakan ilmu yang paling tinggi keyakinannya, maka disebut dengan basirah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat atau yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk diucapkan, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ilallah, jalannya ini aku mengajak kepada Allah. Barang siapa yang mengajaknya tidak kepada Allah, maka itu bukan pengikut Rasulullah. Ala basiratin, di atas ilmu. Barang siapa yang mengajaknya tidak di atas ilmu, maka itu bukan pengikut Rasulullah SAW. Kalau mengajaknya dakwahnya bukan dengan ilmu yang yakin, bukan dengan qala Allah wa qala Rasul, bukan dengan hujjah dan dalil, maka orang ini bukan pengikut Rasulullah SAW. Seperti mereka-mereka yang menyatakan ini jalannya. Dari mana kamu tahu? Saya pikir begitu. Saya rasa begitu. Bukankah, berarti. Maka ini yang benar. Mana ayat, mana hadis, mana hujahnya, mana dalilnya. Dia tidak membawa dalil sama sekali. Hanya mengatakan, tapi kelihatannya yang ini yang benar. Saya kira, saya duga, mungkin saja ini yang jalan yang benar. Dhunun. Wadhunun la yughni minal haqqi syai'a. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Semua yang namanya prasangka, kira-kira, ini tidak akan membawa kepada kebenaran. Tetapi Al-Quran pasti. La raiba fi. Al-Quran pasti. La miryata fi. Al-Quran ini meyakinkan. Enggak ada di dalamnya keraguan sama sekali. La raiba fihi, hudan lil muttaqin. La miryata fihi, enggak ada kekaburan padanya, enggak ada kesamaran padanya. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah yang sudah terbukti sahih, maka itu hujjatun bila niza'. Itu adalah hujjah yang tidak perlu diperselisihkan lagi. Khairul bin 'azakumullah. Maka dikatakan begitulah mereka berjalan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat. Para sahabat memegang apa yang dipegang oleh Rasulullah. Disampaikan kepada para tabi'in. Dan para tabi'in menerima dari para sahabat Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Dan juga mereka mengajarkan maknanya dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis tersebut. Waqad ballagha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-mubin wa awdaha al-hujjah. Dan Rasulullah sudah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang. Dan sudah menggambarkannya secara jelas. Menjelaskan hujjah lil mustabsirin, sudah menjelaskannya kepada mereka-mereka yang memang mau memandang, mau memperhatikan. Wasalaka sabilahu khairul qurun, kemudian diikuti jalannya oleh para generasi-generasi pertama yang terbaik. Tsumma khalafa mim ba'dihim khalfun ittaba'u ahwa'ahum, kemudian muncullah di belakangnya khalaf. Setelah generasi salaf, muncul di belakangnya orang-orang khalaf. Ini yani seperti ayat Al-Quran dikatakan wa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat. Kata Allah, dan di belakang mereka, di belakang para anbiya, para salihin yang Allah berikan pada mereka hasuna ulaika rafiqa, tiba-tiba kata Allah wa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat. Tiba-tiba muncul golongan-golongan di belakangnya, golongan khalaf yang melalaikan salat, mengikuti syahwat, ittaba'u ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu mereka masing-masing, waftaraqu, dan akhirnya mereka berpecah belah. Muncullah kelompok-kelompok sesat, muncul khawarij, muncul syiah rafidah, muncul qadariyah, muncul yang berikutnya mu'tazilah, muncul kelompok-kelompok yang sesat, yang tidak mengikuti salafnya, tidak mengikuti para sahabat dan tabi'in, tidak mengikuti hujjah dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Khamilna a'azakumullah. Mari katakan selanjutnya, fa'aqamallahu lihadil ummah man yahfad alaiha usula diniha. Maka Allah pun membangkitkan setiap generasi, setiap 100 tahun, setiap umat ada tokoh-tokoh ulama. Dibangkitkan oleh Allah. Ditakdirkan oleh Allah SWT lahirnya orang-orang yang jenius, menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran, mempelajari hadis, memeriksa hadis, meneliti hadis. Yang yahfad alaiha usula diniha. Yang dengan itu, dengan ilmu yang mereka punya, mereka bisa menjaga keaslian agama ini. Sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah As-Sadiq sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum. Sungguh akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, yang tidak pernah dirugikan dengan orang-orang yang menyelisihinya. enggak pernah mendapatkan mudarat apapun dengan orang-orang yang mengacuhkannya, yang memboikotnya, yang tidak mau menolongnya. La yadurruhum. Mereka tetap di atas kebenaran, tidak goyah sama sekali. La yadurruhum, tidak menjelekkan mereka, tidak merugikan mereka, bahkan tidak membuat mereka kemudian ragu ketika ada orang-orang yang memusuhinya atau orang-orang yang memboikotnya atau orang-orang yang mencercanya, yang membiarkannya tidak menolong. Tetap mereka istiqamah di atas hak, zahirina ala hak. Dan ini berita dari Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, dalam Bukhari, dalam Muslim, Imam Ahmad, Tirmidzi dan lain-lainnya, juga Abu Dawud. Ikhwan fillah na'azakumullah, Rasulullah SAW menghabarkan dan kabarnya pasti, tidak mungkin keliru, tidak mungkin dusta, bahwa akan selalu ada sekelompok dari manusia ini tegak di atas kebenaran. Di zaman manapun, kalau katanya la tazal, artinya terus menerus di zaman manapun. Sehingga di zaman kita pun ada. Di zaman sebelumnya ada, di zaman sebelumnya ada, dan zaman akan datang pun ada. Kapan berakhirnya mereka? Berakhirnya mereka ketika datangnya hari kiamat, diawali dengan datangnya angin yang lembut yang mewafatkan setiap orang mukmin. Maka saat itu mereka seluruhnya wafat. Maka tidak ada lagi setelah itu di dunia ini orang yang menyebut Allah, Allah. Baru kemudian alaihim qamatil qiyamah. Atas mereka lah kemudian terjadi qiyamah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu kata Ibn Abdul Aziz, maka diantara para ulama itu adalah al-imam al-kabir Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah al-Azdi al-Tahawi. Di antaranya adalah Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salam al-Azdi al-Tahawi. Tahabbadahu Allah berahmatih. Semoga Allah SWT mewafatkannya dengan rahmatnya, meliputinya dengan rahmatnya. Yang meninggal ba'dal mi'atain. Fa'inna mawaliduhu sanat tis'in wa thalathin wa mi'atain. Wa wafatuhu sanat ihda wa ishrina wa thalati mi'ah. Wafatnya beliau pada tahun 321. Khulibin a'azakumullah. Akhbar rahimahullah. Rahimahullah mengkhabarkan aqidah yang lurus, yang dinukil dari imamnya, dari gurunya Abu Hanifah An-Nu'man Ibn Thabit Al-Kufi, yang dia terima ilmu-ilmunya dari kedua murid terbesarnya dari Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan juga Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani. Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim Al-Himyari Al-Ansari, Sunan Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani. Semoga Allah meridai mereka semuanya dan merahmati mereka semuanya dan maafkan kesalahan mereka semuanya. Maka nu ya'taqiduna min usuluddin. Mereka paparkan, mereka ajarkan apa yang mereka yakini dari prinsip-prinsip agama yang mereka pegang dari Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian insyaAllah akan dibahas tentang apa yang dikatakan oleh beliau satu persatu dari Imam Muhammad ibn Muhammad Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah al-Azdi al-Tahawi rahimahullahu ta'ala, sehingga kita tahu ternyata apa yang diyakini oleh beliau tidak berbeda dengan apa yang diyakini oleh Imam Syafi'i, dan tidak berbeda dengan apa yang diyakini oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Imam Malik dan para imam-imam ahli sunnah seluruhnya. Dalam masalah aqidah tidak ada perbedaan, mereka semuanya ajma'u, semuanya sepakat dalam prinsip-prinsip ini. Allahumma illa pada istilah-istilah saja, kecuali sedikit pada masalah istilah-istilah yang kadang berbeda, tetapi apa yang dimaksud keduanya atau yang dimaksud dalam mereka semuanya sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.